Bapa dalam surga, ini adalah doa dan kerinduan hati kami di hadapan Tuhan. Kami ingin menjadi semakin serupa dengan Engkau, semakin mirip dengan Tuhan di dalam segala hal dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah Engkau bukakan hati pikiran kami pada pagi hari ini, supaya ketika firman-Mu diuraikan, kami memiliki hati seorang murid yang mau dibentuk menjadi serupa dengan Sang Guru Agung kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, karena setiap kami yang ada di tempat ini siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah memberi dengan kasih. Saya ajak kita untuk membuka dua bagian dari Alkitab, yaitu yang pertama kita baca 2 Korintus. 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita buka di dalam Markus, kitab Markus. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, mari kita baca bersama-sama. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44, kita baca 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian pertama firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 7. Serahal Rasul Paulus memberikan itu, menyampaikan itu kepada jemaat Korintus. Allah dalam konteks Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Korintus di dalam hal memberi. Yaitu bagaimana jemaat Korintus itu seharusnya memberikan pemberian mereka. Yaitu konteksnya adalah di dalam pemberian terhadap jemaat di Yerusalem. Konteksnya adalah bagaimana Rasul Paulus menasehati jemaat Korintus di dalam pengumpulan bantuan untuk jemaat yang ada di Yerusalem. Karena pada waktu itu jemaat di Yerusalem membutuhkan bantuan oleh karena masalah yang mereka hadapi, penganiayaan yang mereka hadapi, yang menimbulkan masalah, yang menimbulkan kelaparan sehingga butuh bantuan. Dan kemudian Rasul Paulus atau jemaat Korintus juga ikut ambil bagian sebagai orang Kristen, sebagai gereja. Mereka ikut ambil bagian untuk kemudian meringankan beban umat Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan mereka diberi nasihat oleh Rasul Paulus untuk mengumpulkan persembahan itu, pemberian itu kepada jemaat di Yerusalem. Tetapi kemudian di dalam pengumpulan persembahan itu ada masalah-masalah yang timbul. Ada persoalan-persoalan yang timbul. Karena memang juga kalau kita melihat dalam konteks 2 Korintus itu juga jemaat Korintus dengan Rasul Paulus ada sedikit ketegangan, ada sedikit masalah di antara mereka. Ya, yaitu salah satunya keraguan terhadap kerasulan Rasul Paulus. Nah, kemudian di dalam pemberian, di dalam konteks ini kemudian Rasul Paulus melihat bahwa salah satu yang menyebabkan ya kemudian masalah dalam pengumpulan pemberian kepada jemaat di Yerusalem itu adalah adanya kekhawatiran di tengah-tengah jemaat, adanya kekhawatiran bagi mereka ketika mereka memberikan pemberian itu, bantuan itu. Yaitu kekhawatiran mereka akan mengalami kekurangan dengan apa yang mereka miliki. Mereka mengalami akan kekurangan ketika mereka memberikan bantuan itu. Mereka mulai ragu terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga pemberian persembahan atau bantuan ke jemaat Yerusalem itu sempat tertunda, sempat terkendala oleh karena jemaat-jemaat, ada orang-orang kemudian yang mengalami kesulitan untuk memberi oleh karena kekhawatiran akan hidup mereka sendiri, kekhawatiran akan apa yang mereka alami sendiri ketika mereka memberikan harta mereka, memberikan uang mereka, memberikan apa yang mereka miliki untuk membantu meringankan beban jemaat yang ada di Yerusalem. Oleh karena itu kemudian dalam kondisi yang seperti ini, Rasul Paulus meyakinkan mereka, mencoba untuk meyakinkan mereka, bahwa Allah mampu mencukupkan kebutuhan yang mereka perlukan. Allah mampu untuk mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan ketika mereka memberikan dengan rela, dengan sukacita. Secara Tuhan mampu memelihara mereka. Sehingga nanti kalau kita membaca di ayat-ayat selanjutnya, bahkan di ayat yang ke-8 juga dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi Rasul Paulus mencoba untuk menguatkan mereka. Oleh karena itu kemudian Rasul Paulus menasehatkan mereka. Oleh karena Rasul Paulus meyakinkan mereka bahwa Allah sanggup memelihara mereka. Bahkan memberikan kelimpahan kepada mereka di dalam segala hal. Dan di dalam kebajikan, dalam pelbagai kebajikan. Kemudian Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka memberi dengan kerelaan. Memberi dengan sukacita. Saudara, bagaimana memberi dengan kerelaan hati? Bagaimana memberi dengan sukacita? Saudara, seringkali kita kemudian salah mengartikan kalimat ini. Memberi dengan kerelaan, kemudian kita memberi serelanya. Memberi dengan kerelaan sama memberi serelanya beda enggak? Kalau memberi serelanya itu namanya pungli, ya. Kita kalau ke kelurahan, kecamatan kan, habis ngurut surat-surat, kemudian kita tanya, berapa Pak biayanya? Jawabnya apa? Serelanya, ya. Jadi kalau memberi serelanya itu pungli, nanti ditangkap sama saber pungli ya, yang dibentuk oleh Jokowi itu. Ya, bukan serelanya, tetapi memberi dengan kerelaan. Saudara, kalau kita lihat kalimat ini di dalam versi bahasa Inggris dalam NIV, saudara, di ayat 7 itu dikatakan, each man should give what he has decided in his heart to give. Saudara, setiap orang harus memberikan apa yang sudah ia putuskan di dalam hatinya untuk dia berikan. Jadi bukan serelanya berapa Pak? Ya serelanya aja, bukan begitu maksudnya. Tetapi apa yang sudah diputuskan dengan bulat di dalam hatinya, ya. What he has decided in his heart. Apa yang sudah dia putuskan di dalam hatinya dengan bulat dia memberikan itu dengan sukacita. Bukan karena terpaksa, kata Rasul Paulus. Satu kali ada seorang anak muda ketika kantong persembahan diedarkan, lalu kemudian anak muda ini dia membuka dompetnya, dia ambil uang, ya, diambil uang 1.000, dia masukkan ke kantong persembahan. Setelah dia masukkan kantong persembahan, kemudian ada seorang bapak di belakangnya, dia menepuk pundaknya dan kemudian memberikan uang 100.000. Waktu dia ambil uang itu 100.000, sambil dia melihat wajah bapak ini, dia kagum. Wah, bapak ini tahu aja dia, saya cuma memberi 100.000, bapak ini murah hati banget begitu ya. Begitu dia ambil uang 100.000 itu langsung dia cemplungin ke dalam kantong persembahan. Setelah dia cemplungin dalam kantong persembahan, bapak di belakangnya itu menepuk pundaknya lagi dan kemudian berkata, Dek, itu tadi uang 100.000 jatuh dari dompetmu. Ya. Serah. Itu bukan memberi terpaksa, tetapi memberi dipaksa, begitu ya. Memberi dipaksa. Serah untuk lebih jelas, untuk lebih nyata, bagaimana sih cara kita memberi dengan kasih ini, memberi dengan sukacita ini, memberi dengan kerelaan ini. Serah saja kita untuk kemudian belajar dari satu contoh di dalam Alkitab yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu kisah tentang pemberian seorang janda miskin. Saudara, saya yakin bahwa janda miskin ini adalah seorang yang memberi dengan kerelaan, seorang yang memberi dengan kasih. Tetapi saya ingin kita belajar saudara bagaimana kita memberi berdasarkan pemberian janda miskin ini. Saudara, yang pertama-tama yang perlu kita tahu dari bacaan kita tadi mengenai pemberian janda miskin ini, pertama-tama adalah yang perlu kita pertanyakan, apa sih yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Apa sebenarnya yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Saudara, kita tahu tadi ceritanya kan, ada orang-orang yang memasukkan uang, ya, persembahan ke dalam kotak persembahan. Dikatakan orang-orang kaya memberikan dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Tetapi kemudian ada seorang janda miskin, ya, yang memberi 2 peser, ya, yang memberi persembahan itu, ya, di kantong persembahan, di kotak persembahan itu dikatakan, lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Ya, 2 peser itu, peser itu adalah mata uang Romawi terkecil pada waktu itu. Dia memberikan uang yang paling kecil pada waktu itu, dia juga memasukkan ke dalam kantong persembahan itu. Setelah kemudian dari kedua kelompok ini ada orang-orang kaya yang memberi dalam jumlah besar, kemudian ada seorang janda. Pertanyaannya, siapa yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Jelas sekali, persembahan orang kaya atau persembahan janda? Jelas di situ kita bisa memutuskan, ya, mengambil kesimpulan bahwa yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah pemberian persembahan janda miskin ini. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, penyebabnya apa? Mengapa Tuhan Yesus kemudian memuji persembahan janda ini? Kenapa Bapak Ibu? Saudara, biasanya respon spontan kita akan menjawab, jawaban spontan kita akan menjawab, oh karena janda ini memberi dengan tulus, karena janda ini memberi dengan kasih, karena janda ini memberi dengan sukarela. Saudara, mungkin secara spontan kita berkata, oh tentu saja Tuhan Yesus memuji persembahan janda ini, karena janda ini memberi dengan kasih, janda ini memberi dengan tulus. Tetapi mari kita perhatikan teksnya baik-baik. Sebenarnya apa yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Apakah karena janda ini memberi dengan tulus? Apakah karena janda ini memberi dengan kasih? Saudara, kita perhatikan teksnya. Di Markus 12 ayat 43 dikatakan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Jadi apa yang dipuji oleh Tuhan Yesus? Apa yang menyebabkan Tuhan Yesus memuji janda ini? Sudah jelas sekali dari teks ini dikatakan yang menyebabkan Tuhan Yesus memberikan pujian kepada janda ini, karena janda ini memberi lebih banyak. Karena jumlahnya lebih banyak, lebih besar. Tuhan Yesus memuji persembahan janda ini. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengatakan di situ, kemudian aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi dengan kasih, memberi dengan sukarela. Saudara, yang dipuji oleh Tuhan Yesus adalah karena persembahan janda ini jauh lebih besar daripada persembahan orang-orang lain yang memberikan persembahannya. Yang Tuhan Yesus puji adalah jumlah persembahan janda ini yang sangat besar, yang jauh lebih besar. Jadi Tuhan Yesus memberikan pujian terhadap jumlah persembahan janda ini. Tuhan Yesus berkata, dia memberi lebih banyak. Dia memuji janda ini karena janda ini memberi lebih banyak. Dia memberikan pujian terhadap jumlah persembahan yang diberikan oleh janda ini. Saudara, mungkin kita kemudian bertanya, berpikir dalam hati kita, apakah Tuhan Yesus enggak bisa menghitung? Mana mungkin pemberian janda ini lebih banyak? Kenapa? Mana mungkin yang dipuji adalah jumlahnya yang lebih banyak? Bukankah jelas sekali tadi di bagian sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang kaya itu memasukkan uang dalam jumlah yang besar, tetapi janda ini cuma memasukkan 2 peser atau 1 duit ke dalam kotak persembahan ini. Setelah kemudian Tuhan Yesus melanjutkan di ayat yang ke-44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi janda miskin ini memberi lebih banyak dari yang lain. Karena yang lain memberi hanya sebagian kecil dari yang mereka punya. Sedangkan janda ini memberi seluruh yang ia miliki, seluruh yang ia punya, seluruh nafkahnya. Pada hari itu dia berikan untuk Tuhan. Setelah itulah yang membuat kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa pemberian janda ini jauh lebih banyak daripada pemberian orang-orang kaya itu. Itulah kemudian yang secara terus terang Tuhan Yesus memuji janda ini karena jumlah persembahan dari janda ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari pemberian orang-orang kaya. Janda miskin ini sangat menyadari yang mendorong dia untuk memberikan semua nafkahnya itu karena dia sadar bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh dia. Dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Secara prinsip inilah yang dimiliki oleh janda ini. Sehingga dia tidak memperhitungkan, dia tidak menghiraukan dirinya. Dia memberikan seluruh nafkahnya kepada Tuhan. Karena dia tahu itu berasal dari Tuhan. Dan itu juga harus untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, dari sini kita dapat menemukan satu prinsip. Bahwa besar atau kecil itu sifatnya adalah relatif. Besar atau kecil itu sifatnya adalah relatif. Bagi Tuhan Yesus, pemberian janda yang 2 peser itu jauh lebih besar dari seluruh pemberian orang-orang kaya itu. Kenapa? Karena pemberian besar atau kecil itu sifatnya jadi relatif. Secara contoh begini, kalau ada orang punya uang 1 juta, lalu dia kasih persembahan 100 ribu. Satu lagi punya uang 20 juta, dia kasih persembahan 1 juta. Pertanyaannya, persembahan siapa yang lebih besar? Yang memberi 1 juta atau yang memberi 100 ribu? Kalau lihat dari jumlah yang diberikan, 1 juta sama 100 ribu, ya jelas saja kita gak usah hitung. Ya pasti kita bisa berkata, yang 1 juta yang lebih besar, kenapa? Ya jauh lebih besar, 1 banding 10. Tetapi kalau dihitung berdasarkan apa yang mereka punya, berdasarkan berapa yang Tuhan berikan kepada mereka, berdasarkan berapa yang dimiliki oleh kedua orang ini, saudara, pertanyaannya, persembahan siapa yang lebih besar? Saudara, yang memberi 100 ribu itu dia memberikan berapa? Berapa persen dari yang ia punya? 10%. Yang memberi 1 juta, berapa persen yang dari yang ia punya? Hanya 5%. Jadi kalau kita ukur dari jumlah pemberiannya, seolah-olah ini jauh lebih besar. Kita berkata ini lebih besar. Tetapi kalau kita ukur berdasarkan berapa yang kita punya, berapa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara, persembahan 100 ribu jauh lebih besar. Saudara, artinya apa, Bapak Ibu? Artinya bahwa kita harus memberi dengan kasih itu adalah memberi secara proporsional. Memberi secara proporsional. Apa maksudnya? Saudara, ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan atau memberikan pemberian kepada siapapun di dalam bentuk apapun, ketika kita memberikan, saudara, kita memberikan proporsional berdasarkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita. Bukan dengan membandingkan dengan pemberian orang lain. Saudara, memang mungkin kalau kita membandingkan dengan pemberian orang lain, pemberian kita jauh lebih besar. Tetapi bandingkan dengan diri kita sendiri. Bandingkan dengan apa yang kita punya sendiri. Apakah kita sudah memberikan secara proporsional kepada Tuhan? Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh janda ini bahkan melebihi apa yang dikatakan proporsional. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, dia memberikan seluruh nafkahnya. Dia memberikan seluruh nafkahnya. Saudara, inilah yang harusnya menjadi prinsip bagi kita sebagai orang Kristen di dalam memberi. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Serapa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini sebenarnya memberikan satu kebebasan bagi kita untuk memberikan pemberian kepada Tuhan. Karena apa? Rasul Paulus sudah menempatkan satu standar yang sangat-sangat tinggi, yaitu hidupmu. Tubuhmu engkau berikan kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita memberikan harta kita, sebenarnya kita punya satu kebebasan untuk memberinya. Tetapi dalam kebebasan, ingat, dalam kebebasan ukurannya adalah kalau kita memberikan tubuh kita kepada Tuhan, kalau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, serta apakah pemberian yang jauh lebih besar dari itu. Saudara, oleh karena itu janda miskin ini sadar betul bahwa tubuhnya saja ini adalah milik Tuhan, harusnya diserahkan kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika kemudian dia memutuskan di dalam hatinya bahwa dia memberikan seluruh nafkahnya pada hari itu kepada Tuhan. Saudara, dia memberi dengan bebas, dia memberi dengan sukacita, dia memberi dengan satu perasaan yang tidak terpaksa. Bukan dengan satu perasaan yang terikat. Oleh karena apa? Karena dia pikir, jangankan nafkahku, bahkan seluruh hidupku sebenarnya adalah untuk Tuhan. Saudara, oleh karena itu pemberian itu bahkan pemberian yang tidak berbentuk materi, pemberian yang tidak berbentuk uang pun bisa jauh lebih besar daripada pemberian uang. Artinya apa? Bahwa ketika kita meneladani janda ini, memberi dengan kasih, artinya bahwa apapun yang terbaik yang kita miliki, yang kita bisa berikan, itulah yang kita harusnya berikan kepada Tuhan. Artinya kalau kita enggak memiliki uang sepeser pun untuk kita bisa berikan kepada Tuhan, serah ada hal yang terbaik yang jauh lebih besar daripada itu. Yaitu tubuhmu, yaitu hidupmu yang enggak bisa berikan kepada Tuhan. Saudara, kita akan melihat satu video, ada seorang anak kecil yang memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam dirinya untuk membantu para anak-anak yang mengidap kanker. Saudara, ya sambil dijalankan aja videonya. Satu kali anak ini dia menonton sebuah video bersama dengan ibunya. Dia melihat ada seorang anak yang botak. Saudara, ketika dia melihat anak yang botak ini, dia berkata, kenapa anak laki-laki itu botak? Tapi kemudian ibunya berkata, dia bukan anak laki-laki, dia itu anak perempuan. Lalu kemudian ibunya menjelaskan kenapa dia sampai botak, oleh karena akibat efek dari kemoterapi yang dia jalani membuat rambutnya semua rontok dan kemudian dia botak. Lalu kemudian dia memutuskan dia akan memanjangkan rambutnya untuk dia sumbangkan, untuk dia persembahkan kepada anak-anak yang kepalanya botak karena kemoterapi. Setelah dia memanjangkan rambutnya selama 2 tahun, dia bilang begitu sulit, begitu berat untuk melakukan hal itu. Enggak gampang. Selama 2 tahun, dia tersiksa, dia tidak bebas. Zara, memang anak itu kemudian meninggal pada tahun 2015. Tetapi kemudian dia memberikan rambutnya itu ke yayasan. Ya, ke yayasan anak-anak yang mengalami kanker dan yang kepalanya botak oleh karena kemoterapi itu. Setelah panjang 2 tahun, lalu kemudian dia memotong rambutnya itu, lalu kemudian rambutnya itu dia serahkan ke panti itu. Lalu kemudian dia berkata, sekarang saya, kepala saya bisa dengan bebas bergerak. Coba bayangkan selama 2 tahun Bapak Ibu rambutnya. Ya, ini anak lelaki bukan anak perempuan. Ya, anak lelaki dan memanjangin rambutnya selama 2 tahun. Lalu kemudian dia berkata, serah nanti kelas 6 aku akan melakukannya lagi. Kelas 5 ini saya ingin mempertahankan gaya seperti ini supaya dia bebas. Itu cuma 1 tahun berlalu. Kelas 6 dia akan melakukannya lagi. Memanjangkan rambutnya lagi supaya dia bisa memberikan yang terbaik yang ia bisa lakukan untuk menolong orang lain, untuk memberikan kepada orang lain. Serah, inilah pemberian yang terbaik. Inilah pemberian dengan kasih. Saya yakin anak kecil ini dia memberikan itu keluar dari hatinya yang mengasihi, belas kasihan terhadap anak-anak itu. Enggak terpikirkan oleh kita bisa melakukan hal itu. Saudara, oleh karena itu pemberian kita harusnya tidak dihalangi oleh materi, oleh uang yang kita punya. Karena kita bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan kepada orang lain. Apapun yang terbaik yang menurut kita ini yang bisa kita lakukan terhadap orang lain. Saudara, yang kedua, saudara, sekalipun Tuhan Yesus tadi saya katakan bahwa dia memuji karena persembahan janda ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang diberikan oleh orang-orang lain. Tetapi kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh janda ini sebenarnya adalah pemberian dengan kasih. Pemberian dengan kasih yang tulus. Serah, apakah berarti bahwa tidak perlu kasih yang tulus dalam memberi? Kalau Tuhan Yesus memuji jumlahnya, apakah berarti bahwa tidak perlu ada kasih yang tulus ketika kita memberi? Tidak perlu ada ketulusan kemudian di dalam hati kita ketika kita memberi? Serah, saya rasa maksudnya bukan itu. Serah, apakah Tuhan Yesus kemudian mengabaikan kasih yang tulus di dalam pemberian persembahan janda miskin ini? Saudara, saya rasa bukan itu poinnya yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, saya yakin kalau janda ini bisa memberikan seluruh nafkahnya pada hari itu, semua apa yang ia punya pada hari itu, saudara, kalau nafkahnya selama hari itu 2 peser, kira-kira dia punya tabungan gak? Saya rasa dia juga gak punya tabungan. Jadi saya yakin bahwa yang 2 peser itu bukan cuman nafkahnya hari itu, tetapi seluruh yang ia punya. Seluruh yang ia punya dalam hidupnya. Kalau kita selain nafkah kita hari ini masih ada tabungan kan? Tetapi janda ini enggak, dia memberikan seluruh nafkahnya. Dan kalau dia bisa memberikan seluruh nafkahnya atau seluruh apa yang ia punya, saya yakin janda miskin ini memberikan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Di dalam hatinya yang terdalam ada kasih kepada Tuhan, ada ketulusan kepada Tuhan ketika ia berani memberikan semua apa yang ia miliki. Namun Bapak Ibu, kenapa kemudian Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa oh janda ini saya puji oleh karena pemberiannya tulus, oleh karena pemberiannya diberikan keluar dari hati yang mengasihi. Serah, oleh karena kasih yang tulus itu adalah sebuah kata sifat yang abstrak, yang tidak terlihat dengan kasat mata, dan yang tak dapat diukur sebenarnya. Serah, saya kita tahu bahwa di dalam hati janda ini ada kasih yang luar biasa, ada kasih yang terdalam, ada ketulusan yang terdalam dalam hatinya ketika ia memberikan seluruh nafkahnya itu. Tetapi bagi Tuhan Yesus itu adalah kata sifat, kasih itu adalah kata sifat yang tidak kasat mata, yang sangat abstrak. Tetapi Tuhan Yesus melihat bukan kata sifat yang ada di dalam hati janda itu, tetapi wujud nyata. Wujud nyata dari kasih yang tulus itu, secara konkretnya dari kasih yang tulus yang dimiliki, yang ada di dalam hati janda ini, yaitu terwujud di dalam tindakan yang konkret, yaitu pemberian seluruh nafkahnya, seluruh hidupnya, seluruh apa yang ia punya kepada Tuhan, kepada Allah. Saudara, oleh karena itu saya katakan bahwa kasih yang tulus takkan pernah ada sampai terwujud dalam pengorbanan yang nyata. Saudara, kasih yang tulus takkan pernah ada sampai terwujud di dalam pengorbanan yang nyata. Saudara, kita berkata dalam hati kita, kita mengasihi Tuhan, kita punya kasih yang terdalam terhadap Tuhan. Tapi saya katakan itu tidak akan pernah ada sampai kemudian terwujud di dalam tindakan nyata kita, di dalam pengorbanan nyata kita yang mewujudkan kasih yang tulus, kasih yang dalam di dalam hati kita kepada Tuhan. Saudara, kasihnya yang tulus kepada Tuhan membuat janda miskin ini memberi dengan pengorbanan yang luar biasa. Saudara, saya tidak bisa mengerti bagaimana kemudian janda ini berpikir, kalau saya memberikan kemudian semua ini kepada Tuhan, lalu bagaimana kehidupan saya selanjutnya? Apa yang saya akan makan? Apa yang saya akan minum? Oleh karena itu memang memberi dengan kasih yang tulus itu adalah memberi sampai terluka. Memberi sampai terluka. Saudara, pertanyaannya adalah apakah pemberian-pemberian kita hari ini adalah pemberian yang sampai terluka? Atau sebenarnya kita memberi sudah tidak ada rasanya? Kenapa? Karena dibandingkan dengan apa yang kita punya, ini gak ada rasanya ketika kita memberi. Sekalipun mungkin kita memberi berjuta-juta, tetapi kalau sudah gak ada rasa ketika kita memberi, ah ini mah gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang saya punya. Tetapi kalau kita masih memberi sampai terluka, kalau kita masih memberi dengan rasa pengorbanan, sebenarnya saya memberikan ini begitu berat, begitu luar biasa pengorbanan hati yang saya berikan, ketika kita berikan ada luka yang tersisa. Itulah yang dilakukan oleh janda ini. Luka yang tersisa dalam hatinya apa? Aku memberikan ini, tetapi sebenarnya apa yang aku makan hari ini? Oleh karena itu pertanyaannya adalah apakah pemberian-pemberian kita hari ini adalah pemberian sampai terluka, artinya ada pengorbanan yang dalam, ataukah sebenarnya kita begitu enteng memberinya oleh karena itu sesuatu yang tidak apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita di dalam hidup kita. Serah oleh karena itu ironisnya justru banyak orang Kristen yang kemudian memberi persembahan dengan berlindung di balik kasih yang tulus. Serah jujur hari ini begitu banyak kemudian orang Kristen yang berlindung di balik kasih yang tulus. Oleh karena tidak berani memberikan dengan pengorbanan, lalu kemudian berlindung di balik kasih yang tulus dan berkata, oh yang penting kan hati saya, yang penting kan hati saya memberi, yang penting tulus. Tapi pertanyaannya adalah, apakah benar-benar itu sebenarnya pemberian yang layak? Pemberian yang proporsional yang kau bisa berikan kepada Tuhan? Banyak orang kemudian yang berlindung di balik kerelaan. Lah ini yang aku bisa rela berikan di dalam hati saya. Kan Tuhan hanya melihat hati, yang penting aku rela, yang penting aku memberi dengan kasih, yang penting aku memberi dengan tulus. Setelah kita kemudian berlindung di dalam ketulusan kita, oleh karena sebenarnya kita tidak sanggup memberi sampai terluka, memberi dengan pengorbanan yang dalam kepada Tuhan. Sehingga kemudian kita berlindung di balik yang namanya tanda kutip ketulusan, yang belum tentu itu karena ketulusan kita, karena kasih kita, tetapi karena itu cuman tameng buat kita kemudian untuk memberi seadanya, untuk memberi serelanya kepada Tuhan. Salah satu kali ada seorang petani ini dia ingin sekali memberikan kepada Tuhan. Lalu kemudian satu kali dia bingung, apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan ya? Apa yang pemberian terbaik yang bisa aku berikan kepada Tuhan? Lalu kemudian sapinya hamil ya. Enggak tahu siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Pokoknya hamil aja sapinya itu ya. Setelah waktu sapinya hamil, lalu kemudian dia berkata kepada istrinya, istriku, kalau sapi ini nanti melahirkan, kalau sapi ini 2 ekor, saya akan berikan satunya untuk Tuhan. Wah, singkat cerita, tiba harinya di mana sapi ini kemudian bersalin, gitu ya. Bukan dengan operasi sesar begitu ya, normal ya. Lalu kemudian sapi ini melahirkan dua ekor, ya dua ekor anak sapi. Lalu kemudian dia diskusi sama istrinya, kira-kira yang mana ya yang akan kita berikan kepada Tuhan, ya yang duluan keluar atau yang terakhir keluar, ya kalau yang duluan keluar, wah nanti kayak Esau begitu kan, duluan keluar begitu ya. Tapi kalau yang terakhir keluar, masa kita berikan yang terakhir, harusnya yang pertama dong. Jadi bingung ini diskusi sama istrinya begitu ya. Lalu kemudian suaminya memutuskan, gini aja ya, kita besarkan dulu sapi ini sampai kemudian tumbuh lebih besar lagi, baru nanti kita putuskan yang mana untuk Tuhan, yang mana untuk kita. Lalu kemudian mereka membesarkan sapi itu ya, membesarkan sapi itu sampai kemudian jadi besar. Setelah satu pagi ketika kemudian si bapak ini bangun dari tidurnya, dia ingin memberikan makanan sapinya, dia melihat di kandang sapi itu. Lalu kemudian dia buru-buru, ya lari-lari dia kembali kepada istrinya. Lalu kemudian dia berkata kepada istrinya, istriku, anak sapi Tuhan mati. Istrinya bingung, loh kamu kok bisa tahu kalau itu anak sapi Tuhan? Kan kita belum mutusin yang mana punya Tuhan. Terus saya bilang, tadi saya sudah putusin ya. Yang mati itu punya Tuhan. Ya. Yang mati itu punya Tuhan. Ya. Kan Tuhan yang memberi nyawa, Tuhan juga yang mengambil. Begitu kan katanya. Jadi Tuhan ini yang mengambil nyawanya sapi. Itu untuk Tuhan. Saudara-saudara, memang memberi dengan pengorbanan itu gak gampang. Coba kalau bapak ini kemudian berkata, oh yang mati itu punya saya, yang hidup ini punya Tuhan, saya akan bawa ke pasar, saya jual, saya berikan kepada Tuhan. Tetapi ketika yang sapi itu mati, kemudian dia berpikir jauh lebih gampang untuk merelakan ini kepada Tuhan. Ya, toh Tuhan adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Besok minggu kita datang lagi untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kita berlindung di balik kasih yang tulus kemudian untuk tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serah apa yang seringkali menjadi penghalang kita ketika kita mau memberikan pemberian dengan pengorbanan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Seringkali karena kita lebih cinta harta kita daripada cinta kepada Tuhan. Seringkali karena kita lebih mencintai sapi kita daripada Tuhan. Seringkali karena hati kita terpaut kepada apa yang ada dalam dunia ini. Saya yakin janda miskin ini hatinya terpaut kepada Tuhan, sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apapun yang bisa ia lakukan, dia berikan tanpa memperhitungkan itu kepada Tuhan. Tetapi ketika hati kita masih terpaut kepada dunia ini, pepada harta dalam dunia ini, sampai kapanpun kita gak akan bisa dengan rela memberi, dengan sukacita, dengan kasih memberi kepada Tuhan. Sekalipun secara klise kita berkata, yang penting saya rela, yang penting saya sukacita, yang penting saya mengasihi ketika kita memberi. Serta ketika kita terpaut hati kita di dalam dunia ini, dalam harta dunia ini, sebenarnya itu jadi bumerang buat diri kita sendiri. Karena Tuhan tadi berkata di dalam 2 Korintus pasal 9, bahwa Tuhan sebenarnya bisa memberikan kelimpahan di dalam pelbagai kebajikan kepada setiap kita. Tetapi ketika hati kita terpaut kepada harta, seluruh kebajikan itu sebenarnya akan hilang di dalam diri kita. Ada 3 orang pengembara. Pengembara ini satu kali mereka menemukan sebuah harta karun. Ya. Sebuah harta karun yang sangat berharga. Kemudian ketika mereka menemukan harta karun ini, kemudian mereka membawa pulang. Ya. Harta karun ini begitu berat sehingga mereka bergantian kelelahan di dalam membawa harta karun ini. Lalu satu kali kemudian mereka beristirahat ya untuk makan siang. Dua orang ini, yang dua orang umurnya agak tua begitu ya, agak lebih tua. Yang satu lagi masih muda. Lalu kemudian yang tua, yang dua orang ini bilang, kamu yang masih muda, tenaganya masih banyak. Kamu yang pergi beli makanan, minuman buat kita. Kami tunggu di sini, kami jagain harta karun ini. Lalu anak muda itu pergi membeli makanan. Setelah waktu anak muda ini pergi membeli makanan, kedua orang tua ini kemudian membuat rencana. Bagaimana kalau kita bunuh anak muda itu? Ini harta karun ini kalau dibagi bertiga, dapatnya kecil. Kalau dibagi berdua, lumayan. Oleh karena itu, kita cari cara bagaimana supaya anak muda itu mati. Setelah di tengah perjalanan, si anak muda ini juga berpikir dalam hatinya. Wah, itu harta karun itu kalau dibagi bertiga, wah dapatnya sedikit. Ah, saya merencanakan mereka udah tua, ya saya bisa membunuh mereka supaya harta karun ini punya saya semua, satu orang. Lalu kemudian dia pikir-pikir caranya gimana. Lalu waktu dia membeli makanan itu, ketika makanan itu dibungkus, dia mulai teringat. Wah, ini mulai teringat kasus pengadilan Jessica begitu ya. Wah, saya masukin sianida begitu kan. Akhirnya dia masukkan sianida ke makanan dua orang tadi. Ya, dia masukkan sianida, dia bungkus begitu makanannya. Lalu kemudian dia berjalan sambil di dalam hatinya, wah, harta karun ini punya saya semua. Mereka akan mati. Dia sudah tandain yang mana punya dia, begitu kan? Lalu kemudian waktu dia sampai kepada kedua orang ini, setelah kedua orang ini langsung berdiri dan mereka memeluk dia erat-erat. Memeluk anak muda ini erat-erat. Satu di depan, satu di belakang. Mereka peluk erat-erat. Ah, kami mengasihimu. Kami berterima kasih. Engkau rela berkorban mengambil makanan buat kita. Sampai dipeluk erat-erat, enggak dilepas-lepas. Sampai sesak nafas, gak bisa nafas, kemudian matilah anak muda ini. Anak muda ini mati, kemudian kedua orang ini berkata, wah, sekarang kita punya harta karun, kita tinggal bagi berdua saja. Mereka suka cita sekali. Lalu kemudian mereka berkata, kalau gitu kita nikmati dulu ini nasi padang begitu ya. Lalu kemudian mereka makan nasi itu bercampur dengan sianida tanpa CCTV begitu ya, tanpa CCTV, dan akhirnya kedua orang tua itu juga mati. Serap pelajaran apa dari kisah ini? Serap orang yang hatinya terpaut kepada harta, serap sebenarnya dia tidak sedang mengasihi dirinya, tetapi dia sedang berbuat buruk terhadap dirinya sendiri. Setelah itulah yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Kalau kita memberi tidak terpaut dengan harta, dikatakan engkau akan melimpah di dalam pelbagai kebajikan. Ada kebajikan yang luar biasa di dalam diri kita. Kita akan melimpah di dalam hal itu. Tetapi ketika hidup kita, hati kita terpaut kepada harta, maka segala kebajikan itu akan hilang dari diri kita. Segala kebajikan itu akan hilang dari diri kita. Dan itu sebenarnya adalah keburukan pada diri kita sendiri. Seseorang kalau janda ini memberikan seluruh nafkahnya, sebenarnya ada seorang yang sudah memberikan jauh lebih dari apa yang diberikan oleh janda ini. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, sosok yang memuji janda miskin ini, dia tidak hanya memberi apa yang ia punya, tetapi dia melakukan hal yang jauh lebih besar dari janda ini. Dia memberikan seutuhnya hidupnya, dia memberikan seluruh nyawanya untuk saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk boleh memberi dengan kasih. Bukan hanya kasih yang tersimpan erat-erat di dalam hati kami, tetapi kasih yang terwujud di dalam pengorbanan nyata kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami memberi, kami bisa memberikan pemberian yang terbaik untuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan hidup kami sendiri, kami bisa berikan untuk Tuhan bagi kemuliaan. Terpujilah namamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.